السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kaum muslimin yang saya hormati, masih kita pada bab man tabarraka bi syajaratin aw ahjarin wa nahwiha. Bab siapa yang mencari berkah dari pohon-pohon atau batu-batu atau yang sejenisnya. Dan sudah pernah kita baca dalil pertama, أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى. Tidakkah kalian lihat Lata dan Uzza dan Manat yang ketiganya? Apakah bagi kalian laki-laki sedangkan bagi Allah perempuan? Itu sungguh pembagian yang sangat zalim. In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum. Itu tidak lain kecuali nama-nama yang kalian beri nama sendiri, atau nenek moyang kalian yang beri nama sendiri. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah enggak pernah menurunkan bukti-bukti. In yattabi'una illa dhann wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Ini dalil yang pertama, yaitu mereka-mereka dari musyrikin jahiliyah yang beribadah kepada tiga berhala yang diberi nama oleh mereka dan nenek moyang mereka dengan Lata, Uzza dan Manat, yang dianggap sebagai anak-anak perempuan Allah, padahal mereka sendiri tidak mau mengakui memiliki anak perempuan. Bahkan mereka idza busyira bil untha, kalau diberitakan dengan anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Muka mereka merah padam dalam keadaan benci dan jengkel. Imam mereka kubur hidup-hidup atau mereka bunuh. Mereka tidak mau memiliki anak perempuan. Tetapi ketika berbicara tentang Allah, mereka menyatakan bahwa Lata, Uzza dan Manat adalah anak-anak perempuan Allah. Tilka idzan qismatun dhiza. Asyahid dari dalil pertama sudah dibahas, yaitu berhala-berhala tersebut. Di antaranya Uzza dalam bentuk tonggak-tonggak pohon, sedangkan Lata dalam bentuk kuburan, yang mereka pertama bentuk penyembahannya adalah mengharapkan berkah. Dalil kedua yang sedang dibahas, yaitu ketika para sahabat kaum muslimin yang baru masuk Islam dan mereka ma'dzur karena hudatsu ahdin bikufrin, mereka memang punya udzur dimaklumi karena mereka orang-orang yang baru masuk Islam, maka mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'al lana dhata anwaq kama lahum dhatu anwaq. Ya Rasulullah, jadikan untuk kami pohon dhatu anwaq sebagaimana mereka musyrikin punya dhatu anwaq. Dhatu anwaq dinamakan begitu karena memang pohon tersebut memiliki gantungan-gantungan atau digantungkan di sana pedang-pedang mereka, tombak-tombak mereka, atau busur-busur panah mereka, dengan harapan agar senjata mereka menjadi lebih ampuh atau lebih kuat atau memiliki kekuatan ini kekuatan itu. Dengan kata lain, mengharapkan berkah. Maka ketika mereka meminta kepada Nabi pohon yang sejenis, ya Rasulullah, tentukan untuk kami pohon agar kami menggantungkan pedang-pedang kami. Maka Rasulullah SAW terkejut dan marah, menyatakan Allahu Akbar, innaha sunan, sungguh Allahu Akbar, ini adalah kebiasaan ya Bani Israel. Ketika mereka menyatakan kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, jadikan untuk kami ilah sebagaimana mereka punya ilah. Minta berhala sebagaimana musyrikin punya berhala. Rasulullah SAW menyamakan permintaan mereka terhadap pohon untuk ngalap berkah disamakan dengan permintaan Bani Israel meminta berhala yang disembah. Ini dalil yang sangat jelas menunjukkan bahwa perbuatannya merupakan meminta Tuhan dan berarti meminta berkah, mengharap berkah dari selain Allah adalah syirik dan mempertuhankan benda tersebut. Dan sampai kita pada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa dzakara Ibnu Qayyim rahimahullah taala nahu ma dzakarahu Abu Syamah. Ibnu Qayyim juga berbicara mirip dengan apa yang diucapkan oleh Abu Syamah yang sudah kita baca pada kajian yang lalu. Tsumma qala, sampai Ibnu Qayyim berkata, fama asra' ahlu syirki ila ittikhadil awthan. Sungguh betapa cepatnya golongan musyrikin mengambil berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa taala, mengambil sesembahan-sesembahan selain Allah. Walau kanat ma kanat, walaupun apapun itu. Ini kata Ibnu Qayyim, betapa cepatnya mereka ahlu syirik untuk mengambil berhala-berhala apapun bentuknya. Wa yaqulun, kemudian mereka berkata, inna hadzal hajar wa hadhihi syajarah wa hadhihi al-'ain taqbalu an-nadhar. Kemudian mereka berkata dengan kalimat, batu ini atau pohon ini atau mata air ini menerima nazar. Qul bi na'azukum latiyati. Kalimat taqbalun nuzur atau menerima nazar maknanya manjur. Kalau kamu bernazar untuk tempat-tempat keramat tersebut, kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau. Ini khairun na'azakumullah, langsung mereka menjadikannya sebagai berhala. Langsung mereka menjadikannya sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk mengharapkan berkah atau mengharapkan apa yang diinginkannya terkabul. Kaum muslimin yang saya hormati, qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim, ay taqbalul ibadah min dunillah, makna menerima nazar adalah menerima peribadatan bisa kamu ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Fa inna an-nadhar ibadatun wa qurbah, karena nazar itu merupakan satu ibadah taqarrub. Aku bernadar untuk Allah kalau aku berhasil, aku akan berikan sedekah untuk Allah Subhanahu wa taala lillahi wa fillah. Ini ibadah, taqarruban ilallah. Maka barang siapa menghadapkannya, memberikannya, mengajukannya, mempersembahkannya kepada selain Allah, maka itu syirik. Wahai pohon tua, wahai pohon beringin, atau wahai batu ini, batu itu, wahai mata air ini, mata air itu, kalau aku berhasil, aku bersumpah untuk memberikan sebagian hasilku untuk kamu, maka tiba-tiba berhasil. Lupa kepada Allah. Mengira ini karena tempat keramat fulani. Ini karena pohon tadi. Ini karena batu itu. Maka mereka jatuh ke dalam kesyirikan-kesyirikan ketika mereka mengharapkan harapan-harapannya kepada selain Allah, mengharapkan berkah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Karena bentuk nazar adalah bentuk ibadah. Yataqarrab bihan nadhiru ilal mandhuri lahu, yang berupaya orang yang bernazar untuk mendekatkan dirinya kepada al-mandhuri lahu, mendekatkan diri kepada yang dia bernazar untuknya. Wa sayati ma yata'allaq bihadzal bab, dan akan datang nanti apa yang berkait dengan bab ini, yaitu bab masalah nazar secara khusus insyaallah akan dibahas. Ketika dikatakan dalam ucapannya Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, ketika Nabi menyatakan ya Allah jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Wa fil jumlah min al fawaid, dan dalam kalimat-kalimat tersebut ada sekian faedah yang kita dapatkan. Ini dalam hadis kita mendapatkan faedah, ana ma yaf'aluhu man ya'taqid fil asjari wal quburi wal ahjar min at-tabarruk biha wal 'uqufi 'indaha wa dhabhi laha huwa syirik. Faedah yang terpenting, bahkan kesimpulan dari hadis ini, bahwa barang siapa yang melakukannya, melakukan hal yang sama, meminta atau menjadikan Datu Anwar atau sejenisnya untuk mengharapkan berkah, siapa yang memperlakukannya atau berbuat seperti itu atau meyakininya pada pohon-pohon tertentu atau pada kuburan-kuburan tertentu atau pada batu-batu tertentu, yaitu tabarruk mengharapkan berkah atau i'tikaf berdiam diri di dekatnya atau menyembelih kurban-kurban memberikan sesajen-sesajen untuknya, huwa syirik, maka itu adalah kesyirikan. Ini kesimpulan penting. Wala yaqtar bil awamil tugham, dan jangan tertipu dengan orang-orang yang awam, yang terlalu banyak jumlahnya, yang berduyun-duyun mendatanginya. Jangan tertipu. Wala yastabid kauna syirik billahi yaqa fi hadhil ummah, dan tidak jauh dari kemungkinan, tidak jauh dari kemungkinan terjadinya kesyirikan di umat yang mengaku muslimin. Qanifin a'azakumullah. Yang demikian karena sudah diisyaratkan dalam sekian banyak isyarat, bahkan dikatakan latattabi'un, sungguh kalian akan mengikuti sanan alladzina min qablikum, kalian akan mengikuti sunnah-sunnah, kebiasaan-kebiasaan orang sebelum kalian. Ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah siapa yang dimaksud, Yahudi dan Nasrani? Qala fahamad, siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Khonfirina azakumullah, Yahudi telah kafir, Nasrani telah kafir. Yahudi dengan ifratnya, Nasrani dengan tafrid, Nasrani dengan ghulu kepada Isa, semuanya jatuh ke dalam kesyirikan-kesyirikan. Dan dikatakan umat ini akan meniru jejak mereka. Maka tidak mustahil, tidak jauh dari kemungkinan umat ini terjerumus dalam kesyirikan. Sehingga jangan tertipu kita dengan banyaknya jumlah kaum muslimin yang berduyun-duyun datang ke tempat-tempat keramat, ke kuburan-kuburan keramat, ke batu-batu keramat, atau ke lautan, dan mereka memberikan sekian sesajen-sesajen, kemudian mengharapkan berkah dari nazar-nazar mereka untuknya. Itu semua, ikhwan ibn a'azakumullah, jangan menipu kita. Jangan berkata, enggak mungkinlah, masa muslimin semua itu musyrikin. Mustahil. Masa sebanyak itu umat Islam dikatakan musyrikin? Qanibirin a'azakumullah, jangan tertipu. Dan jangan kalian terheran-heran dengan kejadian yang seperti itu. Karena sudah diisyaratkan bahwa umat ini nanti akan mengikuti umat-umat sebelum kalian. Mengikuti Yahudi, mengikuti Nasrani. Dan siapa yang membangun kuburan-kuburan para anbiya dan kemudian hulu kepadanya. Mengharapkan berkah kepadanya, minta berdoa kepadanya. Hum haula al-yahudu wa nasara. Kebiasaan mereka ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabinya sebagai masjid, atau ittakhadhu qubur anbiya'ihim wathanan yu'bad. Kaum muslimin yang saya hormati, maka umat ini niscaya na'udzubillah illa man rahima rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah, akan terjerumus dalam berbagai macam bentuk kesyirikan-kesyirikan. Akan terjerumus dalam jalan-jalan Yahudi, jalan-jalan Nasrani. Akan terjerumus dalam berbagai macam perkara-perkara yang sungguh muslimin waktu itu memeranginya. Tapi muslimin hari ini melakukannya. Dulu, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in memerangi musyrikin jahiliyah karena mereka masih menyembah Lata dalam bentuk-bentuk i'tikaf. Dalam bentuk-bentuk nazar untuknya. Dalam bentuk-bentuk meminta syafaat. Dalam bentuk menjadikannya sebagai wasilah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka. Kami hanya menjadikan mereka perantara kepada Allah. Ternyata hari ini. Bukan memerangi musyrikin yang seperti itu. Tetapi justru sebagian kaum muslimin melakukannya persis terhadap kuburan-kuburan orang saleh, kuburan habib, kuburan wali yang mereka anggap sebagai orang saleh atau mereka anggap sebagai waliullah, dan kemudian mereka melakukan hal yang sama. Menyembahnya dalam bentuk mengharapkan berkah, menyembahnya dalam bentuk nazar-nazar untuknya, menyembahnya dalam bentuk i'tikaf, tirakatan di sisinya, menyembahnya dalam bentuk yang seperti jahiliyah dulu persis. Dan kalau ditegur, jawabannya sama dengan jawaban musyrikin jahiliyah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami enggak menyembah mereka, kami hanya menjadikan mereka perantara kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dulu yang diperangi para sahabat adalah orang-orang yang beralasan dengan alasan itu. Yang diperangi oleh para sahabat adalah orang yang hulu kepada kubur-kubur orang saleh, yang mengharapkan syafaat, yang mengharapkan berkah, yang i'tikaf di sisinya. Sedangkan hari ini justru muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaum muslimin yang saya hormati. Kembali kepada ucapan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Atau selesai ucapan Ibnu Al-Qayyim. Disebutkan. Fa'idha kana ba'du as-sahaba dhannu dzalika hasanan. Faedah berikutnya dari hadis tadi. Kalau beberapa sahabat saja yang hudatsau ahdin bikufrin, yang baru masuk Islam, menganggap bahwa perbuatan itu baik. Dhannu dzalika hasanan. Menganggapnya sebagai kebaikan. Wa talabu minan nabi, dan meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hingga Nabi menjelaskan kepada mereka bahwa ucapan kalian, permintaan kalian, ij'alana seperti Bani Israel yang menyatakan ij'alana ilahan, jadikan untuk kami Tuhan, atau jadikan untuk kami berhala, sebagaimana mereka punya berhala. Kalau sebagian mereka tersamar atas mereka, dan bahkan mengira bahwa menggantungkan senjata di pohon-pohon tadi, mengharapkan kekuatan, itu adalah kesyirikan. Mereka mengira itu adalah baik. Tersamar atas mereka bahwa itu syirik, bahkan menduga bahwa itu kebaikan. Tayyib. Fa kaifa la yakhfa 'ala man huwa dunahum fil 'ilmi wal fadl bi'adhaf mudha'afah. Maka bagaimana mungkin tidak tersamar atas sebagian kaum muslimin yang mereka memang di bawah mereka ilmunya dan keutamaannya, di bawah mereka berlipat-lipat kali. Padahal tadi dikatakan hudatsa, orang-orang baru masuk Islam. Tetapi dikatakan tinggi ilmunya. Iya. Dibandingkan dengan mereka-mereka yang awam, yang Islamnya enggak sengaja. Tahu Islamnya enggak sengaja. Lahir kebetulan bapak ibunya muslim, makanya dia jadi muslim. Enggak punya niat sama sekali untuk menjadi muslim. Bahkan setelah itu enggak belajar sama sekali. Dan enggak ngurusi agama, enggak baca Quran, enggak baca hadis, apalagi mau ngaji. Pengajian-pengajian tauhid sama sekali tidak. Nah mereka, orang-orang yang awam seperti ini, yang Islamnya enggak sengaja, yang dia taunya Islam, ya sholat itu pun kalau dia kerjakan. Maka wajar atas mereka tersamar terhadap para sahabat yang niat masuk Islamnya. Bukan enggak niat, niat. Dan tahu kenapa dia dulu memerangi dan kenapa sekarang masuk Islam. Iya kan? Pertama menyerang Rasulullah dan para sahabatnya sebagai musyrikin, kemudian masuk Islam. Dalam keadaan tahu, Islam itu anti yang ini, anti yang ini, anti yang ini. Anti Lata, anti Uzza, tahu mereka. Tetapi mengira bahwa kalau menggantung-gantungkan senjata di pohon-pohon untuk ngalap berkah, itu gak apa-apa. Lihat ikhwan fillah a'azakumullah. Kalau terhadap mereka saja yang bertemu Rasulullah langsung dan tahu apa yang diajarkan Allah SAW secara global. Karena musyrikin memerangi Rasulullah dan para sahabatnya dalam keadaan tahu. Kenapa sebabnya? Karena mereka berkata, "A'inna latariku alihatina li sya'irin majnun?" Apakah kami harus meninggalkan tuhan-tuhan kami, berhala-berhala kami untuk seorang penyair? Ini khairan a'azakumullah. Berarti musyrikin tahu. Maka ketika masuk Islam, sadar dia harus meninggalkan berhala-berhala tadi. A inna latariku alihatina. Tapi toh tersamar atas mereka masalah menggantungkan pedang di pohon-pohon tadi, di pohon-pohon sidr. Ikhwanuddin a'azakumullah, apalagi mereka yang tidak ketemu Rasulullah, enggak ketemu para sahabat, bahkan enggak ngerti Islam, bahkan dia Islamnya pun enggak sengaja. Dalam keadaan kebetulan saja lahirnya di kalangan muslimin jadi muslim. Sekolah dari mulai SD, SMP, SMA sampai kuliah enggak pernah berpikir belajar Islam. Belajar yang umum saja. Enggak pernah berpikir pengen belajar agama, belajar Quran. Agama saya itu Islam, masa saya enggak kenal Islam? Enggak pernah. Maka orang-orang yang seperti ini aula wa aula, lebih-lebih lagi mereka tersamar dan enggak ngerti kalau ini syirik, ini tauhid. Yang penting saya mengucapkan la ilaha illallah. Nah ini kamu sedang membatalkan la ilaha illallah. Ini kan sebagai perantara saja. Padahal kalimat itu persis kalimatnya musyrikin jahiliyah. Maka dikatakan faedah kedua, kalau yang demikian tersamar atas mereka, tentunya lebih-lebih lagi terhadap umat-umat yang belakangan, yang jauh di bawah para sahabat ilmunya, jauh di bawah para sahabat keutamaannya, bi'adhafin mudha'afah. Ma'aghalabatil jahli, bersama dikuasainya mereka, diliputi oleh kebodohan. Wa bu'dil 'ahd bi atharin nubuwah, dan jauhnya mereka dari jejak-jejak kenabian. Bal khafiya 'alaihim 'adha'imu syirk fil ilahiyah wal rububiyah, bahkan tersamar atas mereka syirik-syirik besar tersamar. Apakah dalam uluhiyah, bahkan dalam rububiyah, tersamar atas mereka. Apalagi masalah ngalap berkah. Fa'aktsaru fi'lihi wattakhadhuhu qurbatan, dan juga mereka tersamar atasnya atau atas mereka sekian banyak perbuatan-perbuatannya. Wattakhadhuhu qurbatan, akhirnya mereka menjadikan benda-benda tadi sebagai pendekatan diri kepada Allah, sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa minha, faedah berikutnya. Anil i'tibar fil ahkami bil ma'ani la bil asma. Faedah penting juga bahwa yang teranggap adalah makna-maknanya, bukan nama-namanya. Jangan terfitnah, jangan tertipu, jangan kamu tergiur dengan nama. Karena yang penting itu apa al-musamma, apa yang dimaksud dengan nama itu. Sehingga ikhwan ibn a'azakumullah, mereka menamakan berhala-berhalanya dengan nama-nama yang bagus. Nama-nama yang diambil mustaqah dari asma'illah, dari nama Allah. Ini Allat, ini ilah yang perempuan. Ini Uzza, ini Aziz yang perempuan. Dinamakan Al-Aziz yang maha agung, ini yang maha tinggi, ini sesembahan, ini yang maha mulia. Dinamakan dengan nama-nama itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala bantah dengan kalian, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Maka sekarang setelah kita mendapatkan pelajaran dari sini bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan itu adalah nama-nama yang kalian beri nama sendiri, bukan dari Allah, maka jangan tergiur dengan nama tersebut. Berarti walaupun namanya sangat mulia, sangat tinggi, kalau hakikatnya berhala, tetap berhala. Kalau hakikatnya dia adalah kesyirikan, maka kesyirikan. I'tibar bil ahkami bil ma'ani la bil asma. Demikian pula dhatu anwab, yang memiliki gantungan-gantungan. Pohon yang memiliki gantungan. Sebentar. Maksudnya apa? Harus tanya maksudnya apa? Karena al-i'tibar bil maqasid. Yang dilihat itu maksudnya. Kalau kamu menggantungkan pedangmu di mana saja silakan. Mau digantungkan di masjid, digantungkan di rumah, digantungkan di pohon, digantungkan di mana saja silakan. Tetapi kalau maksudnya cuma narok, ya silakan. Karena bina azakumullah. Tetapi kalau maksudnya mengharapkan kekuatan, taruh di masjid. Kenapa? Ini kan banyak orang sholat, banyak berzikir pada Allah, dan ngajinya imam setiap hari 5 waktu. Lah bayangkan, kalau sampai sebulan, itu 5 kali 30. Dibaca Al-Fatihah terus. Kayak diruqyah kan? Nanti lama-lama pedang saja dia memiliki kekuatan. Man sabaqaka bihadza. Siapa yang pertama melakukan seperti itu dari salaf? Kalau tidak ada, paling sedikit bid'ah. Ini agama baru lagi. Para sahabat enggak ke situ pikirannya. Para tabi'in enggak ke situ pikirannya. Kok kamu tiba-tiba cerdas ini dari mana? Lebih hebat dari sahabat, lebih hebat dari tabi'in, lebih hebat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau memang itu bagus, mereka lebih dulu. Mereka akan lebih dulu. Di masjid Rasulullah pedang semua. Iya kan? Dan Rasulullah SAW akan meridhoi. Tetapi mereka tidak melakukannya. Demikian pula yang menggantungkannya di pohon ini, di pohon itu. Lebih parah lagi. Karena alasannya bukan masalah ruqyah. Alasannya masalah kekuatan gaib. Maka pelajaran yang penting di sini, lihat maksud. Dan hukumi secara maksudnya. Jangan secara lafadznya, jangan secara kalimat-kalimatnya, jangan nama-namanya. Walihada ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam talabuhum bi talabi bani Israil. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah dari hadis tadi. Oleh karena itu, Nabi langsung menyebutkan namanya dengan nama ilah. Ya Rasulullah, jadikan untuk kami pohon. Datu Anwar gini-gini. Kamu minta Tuhan. Kamu minta ilah. Kamu minta sesembahan. Kamu minta berhala. Apa maksudnya? Jangan tertipu dengan namanya Datu Anwar. Tapi langsung dinamakan dengan berhala. Kaget semua. Kami gak minta berhala. Ini sama dengan berhala. Jangan tertipu dengan nama-namanya. Ini berhala. Qanibirina azakumullah. Ada gelang. Gelang kesembuhan. Gelang kesembuhan namanya. Gelang obat. Bolehlah kasih nama. Gelang apa lagi? Tetapi, sebagian orang mengharapkan dengan itu ada kekuatan pada dirinya. Jangan tertipu dengan namanya. kita tanya kenapa? Kalau apa? Jarum infus saja, kita tahu memang ada yang masuk dari obatnya, kesembuhan. Lah gelang tadi apa yang masuk dalam kita? Oh, itu ada kekuatan apa? Anu, itu kan sudah diberi basya-basyaan. Sudah dikasih isi. Isi apa? Nggak, cincin ini ada isinya. Apa isinya? Masih putar. Khonifidina azakumullah. Sudah. Kalau kamu mengharapkan kekuatan-kekuatan gaib cukup. Itu syirik. Kalau kelihatan sebab akibatnya, mungkin bisa kita katakan bahwa itu adalah pengobatan. Khonifidina azakumullah. Ingat pengobatan? Syekh bisa yudhkar. Ingat pula kalimat-kalimat mereka. Pengobatan alternatif. Hah? Baik, apa pengobatan alternatif? Herbal, ya silakan. Kita tahu. Pengobatan alternatif apa? Itu, dia bisa mengobati dengan cara lain. Bukan dengan cara ini, bukan dengan cara itu. Dioperasi, bukan dengan operasi. Minum obat, bukan dengan minum obat. Oh, herbal, bukan juga. Pijit-pijit, bukan. Tetapi kamu duduk di situ, dia gosok-gosok seekor kambing, penyakit kamu pindah ke kambing. Bisanya. Mindah-mindahkan seperti itu. Apakah kamu ala kulli syai'in qadir? Apakah kamu Tuhan? Langsung saja kalimatnya. Apakah kamu akan datang kepada Tuhan lain selain Allah yang bisa menentukan kun fayakun? Pindahlah penyakit, maka pindah. Begitu. Astagfirullah. Astagfirullah. Jadi jangan tertipu dengan kalimat pengobatan. Itu namanya menuhankan. Oh, mau pergi ke Tuhan palsu. Oh bukan ini, dokter. Dokter apa? Dia sama sekali gak sekolah dokter. Ya tapi dia pun memiliki satu keahlian untuk memindahkan penyakit. Tidak ada. Selain Allah SWT. Allah wa syafi. La syifa illa syifa'u. Gak ada kesembuhan kecuali dari Allah SWT. Qanifidina azakum latiati. Jangan tertipu dengan penamaan. Tetapi lihatlah hakikatnya apa. Kalau itu adalah meminta mengharapkan satu perkara yang tidak mungkin dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu syirik. Oleh karena itu Nabi menamakannya dengan minta Tuhan. Sungguh ucapan kalian sama dengan ucapan Bani Israel, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Yang tadinya tersamar jadi jelas. Yang tadinya samar, apa hukumnya meminta atau menggantungkan pedang? Kata Nabi, kamu minta itu sama dengan minta Tuhan. Sama dengan minta berhala. Halas. Paham semua. Kenapa paham semua? Sejak musyrikinya sudah tahu. Sejak mereka musyrikin, sudah tahu. Kenapa kita diperangi oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka sadar. Mereka tahu. Dan buktinya disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. A'inna latariku alihatina li syai'in. Atau li syairin majnun. Apakah kami harus meninggalkan berhala-berhala kami? Karena seorang penyair yang majnun, kata mereka. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wahyu Siddiqul Amin. Sadar mereka. Apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan ini? Tiba-tiba ketika mereka minta seperti itu, Nabi berkata, kamu itu minta berhala, sama dengan minta Lata, minta Uzza, minta Manat. Kaget mereka. Berarti betapa salahnya kami. Khonifirina azakumullah. Sehingga mereka, para sahabat adalah orang-orang yang segera berhenti dari kesalahan, segera bertaubat, segera minta ampun pada Allah Taala, dan segera berubah. Fasyirku wa in samma syirkahu ma sammahu. Maka yang namanya kesyirikan, walaupun dinamakan dengan nama-nama apapun, kaman yusamma du'aul amwat wa dzabh lahu wan nadhr wa nahwi dzalika ta'dhiman wa mahabbatan, maka syirik tetap syirik walaupun dinamakan dengan nama apapun. Seperti orang yang menamakan kesyirikan dalam bentuk doa kepada orang mati, atau dengan memberikan sesajen, atau dengan bernazar-bernazar untuknya, mereka namakan sebagai pemuliaan orang saleh. Lihat, jangan tertipu dengan penamaan ini. Ini adalah kecintaan kami terhadap orang saleh. Kamu sedang apa? Kami sedang memuliakan orang soleh. Ini orang soleh ya. Kamu harus memuliakan orang soleh. Ini dalilnya. Kalau mau dalil tentang menghormati, memuliakan, mencintai orang soleh, sangat banyaknya. Dari Quran wa sunnah. Sangat banyak. dalil untuk memuliakan orang soleh. Tapi pertanyaannya, apakah yang kamu lakukan itu bentuk penghormatan terhadap orang soleh? Apakah yang kalian lakukan adalah kecintaan terhadap orang soleh? Apa yang kalian lakukan, apakah itu bentuk pemuliaan, penghormatan kepada orang yang berilmu? Bukan sama sekali. Yang kamu lakukan syirik. Qala ibn a'azakumullah. Kalau kamu mengucapkan qala ibn al-qayyim rahimahullah, itu penghormatan. Kalau kamu merajani kitabnya dan menyatakan dengan kalimat jazahallahu anna wa anil muslimin, semoga Allah balas beliau karena sebab kami mendapatkan faedah darinya dan juga kaum muslimin, wajar, itu penghormatan. Atau kita sebutkan dengan kalimat-kalimat asy-syekh, al-alim, al-allamah, al-fadil, itu juga penghormatan. Tetapi kalau kuburannya kita ratapi, kuburannya kita datangi dan kemudian kita minta syafaat atau minta berkah, atau kita memberikan sesajen-sesajen, atau kita berikan sembelihan-sembelihan, atau kita iktikaf di sisinya, itu bukan penghormatan orang saleh, itu kesyirikan. Hati-hati, jangan tertipu dengan penamaan-penamaan. Al-ibrah, al-i'tibar fil haqa'iq. Yang perlu diperhatikan adalah hakikatnya apa, jangan namanya. Fa inna dzalika huwa syirik. Karena apa yang dilakukan oleh musyrikin terhadap kuburan orang saleh adalah kesyirikan, maka walaupun dinamakan dengan itu penghormatan, itu pemuliaan orang saleh, tetap syirik. Wa in sammahu ma sammahu, walaupun mereka menamakannya apa yang mereka namakan. Ini menamakan apapun. Waqis ala dzalik, dan silakan ikutkan atau kiaskan atas yang ini pada semua yang lain. Khamr tetap khamr, walaupun dinamakan dengan minuman sehat, walaupun dinamakan dengan jamu penghangat badan, walaupun dinamakan dengan apa, anggur beranak untuk membantu peranakan, diminumnya oleh laki-laki, oleh para remaja di pojok gang, padahal anggur beranak untuk membantu orang beranak katanya. Kenapa kok yang minumnya para preman-preman di pasar? Karena memang khamr. Demikian pula yang namanya riba tetap riba, walaupun dinamakan keuntungan. Kamu simpan pada kami, kamu akan mendapatkan keuntungan. Tetap riba walaupun dikatakan atau dinamakan dengan nama yang bagus, bunga. Wah, indahnya bunga. Walaupun dinamakan dengan nama profit, kajab, kewajiban yang harus disampaikan dan kita akan mendapatkan ini dan itu, tetap riba, tetap haram. Qawlu latarkabunna sunana man kana qablakum, ucapan dalam hadis, sungguh kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, itu bidhammil muwahhadah wa dhammis sin, dengan didomahkan baknya dan didomahkan sinnya, latarkabunna sunana ay turuqahum, yakni jalan-jalan mereka. Berarti kalau sunan bentuk jamak dari sunnah-sunnah mereka, wa manahijihim, dan manhaj-manhaj mereka. Wa qad yajuz fathu sin alal ifrad, dan boleh pula difatahkan sin tapi itu mufrad. Ladattabi'unna sanana man kana qablakum, dibaca dengan fathah sanan, ay yang juga bermakna sama, tariqahum, jalan mereka. Kalau sunan berarti jamak, kalau sanan mufrad. Wa hadza khabarun sahih, dan ini berita yang sangat benar, min qa'ilihi wa min waqi'ihi, benar dari sisi yang mengucapkannya dan juga dalam kenyataannya. Karena diukur kebenaran pertama dari yang menyampaikan. Kalau yang menyampaikannya jujur terpercaya, kita katakan benar. Apalagi yang berbicara as-sadiqul masduq, As-Sadiqul Amin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka pasti benar. Dan sisi kedua, biasanya berita dikatakan benar kalau sesuai dengan kenyataan. Ini berbicara, ternyata benar-benar terjadi. Benar dia. Benar dia. Maka di sini berita tadi benar, la tattabi'unna sanana man kana qablakum atau sunana man kana qablakum, benar. Karena qailnya As-Sadiqul Amin, yang berbicaranya adalah yang terpercaya dan jujur, bagaimana kita tidak percaya sedangkan Rasulullah SAW dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana tidak dikatakan amin wa huwa aminun man fis sama? Dan juga dalam kenyataannya, betul-betul kaum muslimin banyak yang mengikuti jejak-jejak orang sebelum kita, sebelum muslimin, dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani. Wal waqi' min kathirin min hadhil ummah yashhadu dhalik, dan kenyataan yang terjadi di kebanyakan umat ini membuktikan kebenaran ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa fihi, dan pelajaran berikutnya. Apa pelajaran sebelumnya tadi, kesimpulannya? Barangkali belum dicatat kesimpulannya. Pelajaran yang tadi yang dikatakan la tarkabuna sunana man kana qablakum, yang perlu kalian ringkas faedah ini adalah bahwa umat ini benar-benar akan ada yang mengikuti jejak Yahudi dan Nasrani, jejak-jejak orang sebelum kalian. Maka enggak perlu kita terheran-heran atau kaget-kaget kalau ternyata ada di antara mereka yang melakukan hal yang persis sama dengan Yahudi dan Nasrani. Kekufurannya, kesyirikannya sama. Yang ghulu kepada orang saleh seperti Nasrani banyak. Nasrani menyembah Nabi Isa, umat yang mengaku muslimin menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk memujinya dengan pujian-pujian yang hanya pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Enam. Juga ada yang mengikuti Yahudi yang sudah tahu ayatnya, sudah tahu hadisnya, tetapi mereka putar balikkan. Mereka rubah kalimatnya dari tempat-tempatnya. Yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Atau yaktumunal ilma wa hum ya'lamun. Mereka menutup ilmu padahal mereka tahu. Wa fihi, pelajaran berikutnya. Ilmun alamun min a'lamin nubuwah. Kita mendapatkan pelajaran bahwa Nabi memiliki tanda-tanda kenabian yang terbukti. Apa di antaranya tanda-tanda kenabian beliau? Haitsu innahu waqa'a kama akhbar. Termasuk tanda-tanda kenabian beliau adalah semua yang diucapkannya benar-benar terjadi. Kalau manusia biasa enggak tahu yang gaib. Lu Nabi juga enggak tahu yang gaib. Nabi diberitahu oleh Allah. Karena manusia tidak tahu yang gaib. Dan Nabi manusia, maka beliau pun tidak tahu yang gaib. Lantas dari mana beliau tahu apa yang akan terjadi di akhir zaman, kalau bukan dari Allah? Kalau dia mendapatkan berita dari Allah, artinya dia Nabi. Mendapatkan wahyu, mendapatkan berita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang saya hormati, berarti berita-berita Nabi tentang yang akan datang, yang ternyata benar-benar terjadi, ini bukti kalau beliau benar-benar Nabi, benar-benar Rasul, benar-benar mendapatkan wahyu. Bahwa Nabi manusia, yuha ilaih. Perbedaannya dengan manusia lainnya, bahwa beliau mendapatkan wahyu, yuha ilaihi. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sekian banyak bukti-bukti yang menunjukkan kalau beliau benar-benar Nabi, benar-benar Rasul. Di antaranya ketika beliau memberitakan berita-berita yang akan datang di akhir zaman, ternyata terbukti persis seperti yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Maka ini dalil kalau beliau benar-benar Nabi. Berarti pelajaran berikutnya, kita mendapatkan tanda-tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan insyaAllah ba'da zuhur bi'idnillahi ta'ala. Sedikit kemudian pertanyaan.